Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu layakulan hadha li. Bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walain adaqnahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat. Walain adaqnahu rahmatan, kalau kami rasakan pada mereka rahmat dari kami, min ba'du dharra, setelah yang tadinya kejelekan yang menyentuhnya, la yaqulanna, tiba-tiba atau niscaya mereka akan berkata, hadha li, ini memang pantas untukku. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menduga bahwa hari kiamat akan terjadi. Wa la in ruji'tu ila rabbi, dan kalaupun aku dikembalikan pada Rabbku, inna li 'indahu al-husna, bagiku nanti di sisinya akan mendapatkan kebaikan. Falanunabbi'anna alladhina kafaru, maka kami sungguh akan beritakan pada mereka orang-orang kafir itu, bima 'amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Walanudhiqannahum min azabin ghaliz, dan kami akan rasakan pada mereka dari azab yang besar atau yang berat. Disebutkan dalam syarahnya, dzakara al-musannif rahimahullah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairihi, dan juga dari selain beliau, min al-mufassirin, dari para ahli tafsir, tentang makna ayat ini dan makna ayat yang setelahnya. Ma yakfi fil ma'na wa yashfi, akan kita bawakan apa yang mencukupi dan menyembuhkan. Yakfi, mencukupi, fil ma'na, wa yashfi, dan menyembuhkan. Karena menyembuhkan segala pertanyaan, menyembuhkan segala kebingungan, menyembuhkan segala kebodohan ila akhirnya. Ma yakfi wa yashfi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala Mujahid, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Mujahid, hada bi'amali, maknanya hada li, ini pantas untukku, maksudnya hada bi'amali, ini karena amalku. Wa ana mahququn bihi, dan aku berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana ucapan Qarun, ini karena kehebatanku, ini karena keahlianku, ila akhirnya. Qala Ibn Abbas, yuridu min indi, ini karena aku. Qauluhu qala innama utituhu ala ilmin indi, disebutkan dalam ayat lain, dia berkata, yani Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang ada padaku. Qala Qatadah, ala ilmin minni, yakni atas ilmu dariku. Biwujuhil makasib, ilmu tentang cara-cara mengambil keuntungan. Makasib dari kata maksab, yakni mengais keuntungan. Ay, aku alim, pandai untuk berbisnis, pandai untuk berdagang, dan alim biwujuhil makasib. Wa qala akharun, berkata yang lain, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Makna yang lain berkata, yani ini adalah karena ilmu Allah tentangku, aku memang pantas untuk mendapatkan ini semua. Ini juga GR, gede rasa. Wa hadha ma'na qawli Mujahid, dan ini makna ucapan Mujahid, utituhu ala syaraf, aku diberi karena kemuliaanku, Allah kasih aku karena aku pantas untuk mendapatkannya. Ini semua nau' min al-kibr wa ujub bi nafsihi. Walaysa fima dzakaruhu ikhtilaf, semua yang disebutkan tadi tidak ada perselisihan. Walhamdulillah. Wa innama hiya afradul ma'na, itu hanya parsial-parsial makna, bagian-bagian makna. Artinya maknanya mengarah ke sana, mengarah ke sini, mengarah ke situ, mengarah ke sono, mengarah ke semua yang disebutkan oleh para mufassirin tadi. Atau dengan kata lain, ikhtilafnya ikhtilafut tanawwu', bukan ikhtilafut tadad. Karena ikhtilaf ada dua macam. Ikhtilafut tanawwu' dan ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf tanawwu' berbeda-beda macamnya saja, tapi tidak bertentangan. Sedangkan yang kedua, ikhtilaf at-tadad adalah ikhtilaf yang kontradiksi, yang bertentangan. Kalau ikhtilaf yang bertentangan, yang kontradiksi, mesti kita akan mencari yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Atau kita akan mengambil yang sahih, meninggalkan yang khata'. Atau kita mengambil yang hak dan membuang yang batil. Karena ikhtilaf tadad macam-macam. Ikhtilaf tadad ada yang hanya perbedaan pendapat para ulama tapi bertentangan. Yang mau tidak mau harus kita cari yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Karena kalau diambil kedua-duanya bertentangan, enggak mungkin. Ini bilang boleh, ini bilang enggak boleh. Enggak mungkin bisa kita terima dua-duanya. Atau bahkan kadang-kadang yang satu benar, satu salah. Ini yang benar, ini yang salah. Harus kita ambil yang benar, kita tinggalkan yang salah. Atau bahkan berbeda antara hak dengan batil, seperti tafsir ahli sunnah dengan tafsir para ahli kalam. Maka kita mengambil yang hak, menolak yang batil. Itu ikhtilaf at-tabad. Ikhtilaf at-tabad. Amma ikhtilaf at-tanawwu', adapun ikhtilaf yang sifatnya hanya macamnya saja, tetapi tidak bertentangan, maka kita bisa terima semuanya dan kita bisa katakan bahwa ayat ini mengenai semua itu. Ayat ini mengarah pada semua itu. Seperti ketika bicara tauhid, apakah makna tauhid? Tauhid syaitan. Ulama yang lain mengatakan Tuhan. Yang lain lagi menyatakan bahwa dia adalah Kuhan kana tanzil alaihimu syaitin. Yang ketiga dikatakan ma yu'bad min dunillah wa huwa radin, yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha. Yang lain menyatakan bahwa dia adalah ini dan itu. Maka ini semua tidak bertentangan. Tapi anwa' tawud, jenis-jenis tawud. Syaitan juga tawud. Yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha juga tawud. Kuhan juga tawud. Nah, wakadzalika ma qulnahu fi hadzal fi hadzal ayah. Demikian pula yang kita katakan tentang ayat ini, bahwa di sana ada ucapan yang menyatakan makna ayat Allah hadzali adalah ini hasil karyaku. Ketika diberi kenikmatan, dia bilang ini karena kehebatanku, ini karena keahlianku, ini karena aku memang pantas menerimanya. Atau makna Allah tahu bahwa aku berhak menerimanya karena aku orang mulia, ila akhir. Macam-macam ucapan-ucapan tadi ini semuanya termasuk di dalamnya. Qala al-Imad Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Thumma idha khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah. Kata Imad Ibn Kathir rahimahullah bahwa ayat ini semakna dengan ayat dalam surat Az-Zumar ayat 49. Tsumma idza khawwalnahu ni'matan. Kemudian ketika kami ganti menjadi kenikmatan dari kami, dia berkata sesungguhnya kami diberi karena ilmu yang ada pada kami. Bal hiya fitnah. Kata Allah bahkan itu adalah fitnah. Yukhbiru annal insana fi halid dhurr yadra ila Allah azza wa jalla. Ayat-ayat ini tadi menghabarkan bahwa manusia ketika ditimpa madarat, ketika ditimpa kejelekan-kejelekan, dia yadra ila Allah atau yatadarra ila Allah, dia merendah di hadapan Allah, memohon, menangis di hadapan Allah azza wa jalla. Yunib ilaihi wa yad'u, kembali kepada Allah, meminta, berdoa kepada Allah ketika ditimpa kesusahan. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu, Tetapi ketika sudah Allah ganti kesusahannya dengan kenikmatan, tiba-tiba melampaui batas. Idza khawalahu ni'matan minhu tagha wa bagha. Tagha melampaui batas, bagha juga baghi, ini berbuat kezaliman. Qala innama utituhu ala ilmin. Dia berkata dengan sombongnya, dengan ujub bangga diri, bahwa ini aku diberi karena ilmu yang ada padaku. Ai lamma ya'lamillah istiqaqi lahu. Ini karena Allah tahu aku ini berhak untuk dapat ini. Walaula anni 'indallahi khasisun. Kalau saja bukan karena aku memiliki kekhususan di sisi Allah, lamma khawalani hadza, enggak mungkin akan diganti menjadi kenikmatan. Kalau tidak karena Allah tahu siapa aku, orang istimewa, orang khususnya Allah, tidak mungkin akan diganti menjadi kenikmatan. Ini satu makna. Makna lainnya, mereka melupakan Allah dan berkata, ini karena kehebatanku, ini karena ilmu yang ada padaku, atau ini karena keahlianku dalam berbisnis, ila akhirnya. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman, bal hiya fitnah, bahkan itu adalah fitnah. Ay laysal amru kama za'am. Kata Allah, bal hiya fitnah. Maksudnya, urusannya bukan seperti yang mereka anggap. Karena engkau istimewa, karena engkau begini, karena engkau begitu. Bukan. Bal innama an'amna alaihi bihadihi ni'mah linukhbirahu fima an'amna alaihi ayuti'u au ya'si. Yani fitnah. Bahkan apa yang kami berikan dari kenikmatan-kenikmatan kami, agar kami beritahu dia, atau agar kami uji dia. Linakhtabirahu. Saya ulangi, yang tadi seperti taknya tertinggal. Bukan linukhbirahu. Linakhtabirahu. Agar kami uji dia. Fima an'amna alaih. Kami uji dia pada apa yang kami berikan dari nikmat tadi. Ayuti' am ya'si. Apakah dia mentaati Allah dalam kenikmatan itu atau bermaksiat pada Allah dalam kenikmatan itu? Ma ilmina al-mutaqaddim bidzalik. Bersama ilmu kami, ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu sebelumnya. Allah Maha tahu, tapi Allah uji agar Allah buktikan siapa dia. Yang diberi nikmat bersyukur atau yang diberi nikmat ternyata tidak bersyukur. Bal hiya fitnatun ay ikhtibar. Fitnah adalah ikhtibar. Ada berapa makna fitnah? Kam min ma'ani al-fitnah? Al-ikhtibar. Ha? Imtihan, sawa'un bisawa, mitlan bimitlin. Ikhtibar imtihan. Makna fitnah adalah imtihan. Satu. Apa lagi? Ikhtibar. Ya sama saja imtihan. Hah? Azab. Azab. Apa lagi? Ba'ath. Soal. Soal fil qabr yusama fitnah. Apa lagi? Hah? Sulit. Asyirik. Jayid. Kufur. Asyirik. Ala innal fitnat asyirik. Qaul Imam Ahmad rahimahullah. Baik, hadhi ma'ani al-fitnah. Lakin al-maqsud huna al-ikhtibar, ay al-imtihan. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu kalau itu adalah ujian. Falihada yaquluna ma yaqulun. Oleh karena itu mereka berkata apa yang mereka katakan tersebut. وَيَدْعُونَ مَا يَدْعُونَ. Oleh karena itu mereka menyeru apa yang mereka seru. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sudah diucapkan seperti itu oleh orang-orang sebelum mereka. فَلِهَذَا يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ أَيْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Mereka sudah pernah mengucapkan seperti ini orang-orang terdahulu. wa za'ama hadzal za'am, dan sudah menganggap seperti anggapan itu. Dan sudah kita contohkan, yaitu siapa? Qarun. Wa da'a hadhihi da'wa, mereka sudah mengaku-ngaku dengan apa yang mereka aku-aku. Kathirun mimman salafa minal umam, kebanyakan apa yang telah lewat dari umat-umat terdahulu seperti itu sikap mereka. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Barakallahu fikum. Kata Allah, fama aghna anhum, itu tidak mencukupi mereka sedikit pun dari apa yang mereka telah kerjakan atau telah usahakan dari kasb. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, mereka merasa hebat. Lihatlah bangunanku. Aku membangun rumah dari batu-batu gunung yang kokoh. Goncang sekeras apapun enggak akan hancur rumahnya. Fama aghna anhum, apakah bermanfaat buat mereka? Tidak. Ketika turun azab, rumah kokoh tadi enggak bermanfaat. Fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Mengapa? Karena azabnya tidak dengan gempa. Dengan suara yang memekakkan telinga mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Atau angin sor-sor yang dingin sangat, yang menjadikan mereka mati saat itu juga. Fama aghna anhum ma yaksibun, tidak mencukupi mereka apa yang mereka usahakan. Yang ini merasa hebat tenaganya, bisa mengukir gunung. Yang ini merasa hebat dalam berbisnis, Qarun, bisa mengumpulkan harta sebanyak itu. Yang kunci-kunci gudangnya saja dibawa oleh satu orang enggak akan sanggup, oleh beberapa orang enggak akan sanggup, saking banyaknya. Itu baru kunci-kuncinya. Bagaimana gudang-gudangnya? Ikhwanu billahi a'azzakumullah. Demikian pula yang lain merasa ahli demikian-demikian. Sampai yang terakhir adalah kaum Arab, bangsa Arab, ketika mereka berbangga dengan syair-syair mereka dan bahasa-bahasa mereka yang indah. Mereka di pasar Ukab, di pasar Majinnah, di pasar Zil Majaz, mereka itu berlomba membacakan syair-syair. Barakallahu fikum, ternyata ketika datang Al-Quran, gak ada apa-apanya syair mereka. Gak ada apa-apanya. Barakallahu fikum, fama agnat anhum, gak mencukupi mereka syair-syair mereka. Ngapain? Isinya cuma muji orang dan mencela orang. Kalau ngasih duit, dipuji. Kalau gak ngasih uang, dicela. Itu cari uangnya mereka, para penyair-penyair ketika itu. Tapi barakallahu fikum, apa yang disebutkan di sini dalam ayat ini adalah tentang mereka yang tidak syukur, alias kufur nikmat. Ketika kejelekannya diganti kebaikan, seharusnya bersyukur. Tetapi dia berkata, ini karena saya begini, saya yang disebut, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena saya begitu, karena saya hebat, karena saya alim, karena saya mulia, karena saya dicintai, karena saya orang yang dekat dengan Allah, ila akhirnya. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi memuji dirinya sendiri. Maka inilah yang terancam, dan inilah yang dibahas dalam bab ini insyaallah. Kita akan terangkan lebih rinci biidznillah taala pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apakah boleh ketika matahari sudah meninggi hampir di tengah-tengah siang bagi kita berkesempatan untuk dzikir pagi di hari itu? Tidak mengapa, barakallahu fikum. Walaupun dia dalam keadaan keluar dari waktu yang seharusnya, tetapi al-amr fi dzikir wasi' walhamdulillah. Ya. Ketika kamu kelupaan, bukan disengaja, maka bacalah ketika kamu ingat. Ya. Apakah sudah semakin siang atau sudah mulai terang atau hampir menjelang duhur, baca. zikir-zikir pagi yang terlewat. Barakallahu fikum. Bagaimana bimbingan seorang thalabul ilmi yang fuqara menjaga iffah dan apa itu? Muna'ah. Barakallahu fikum. Masalah iffah, masalah qana'ah, barakallahu fikum, adalah apa yang ada dalam hatimu. Kamu tidak tamak, kamu tidak mencari dunia, kamu tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan, tapi kamu ingin belajar thalabul ilmi. Sehingga sebatas apa yang kamu bisa, usaha sebisa-bisanya untuk bisa belajar terus. Kalau memang dia tidak mampu untuk membeli kitab dan sebagainya, atau tidak mampu untuk masuk ke pondok dan sebagainya, sampaikan. Insyaallah yang seperti itu tidak termasuk merusak iffah kalau dia tujuannya ikhlas thalabul ilmi. Sampaikan pada orang yang bisa diperkirakan membantunya. Barakallahu fikum. Paling tidak kamu katakan kepada ma'hadnya, kepada pengurus pondoknya, bahwa kami tidak sanggup untuk bayar uang makan, atau kami tidak sanggup untuk membeli kitab. Mudah-mudahan akan ada orang yang bisa membantu. Dan itu Rasulullah Ta'ala, kita berharap pada Allah Ta'ala bahwa itu tidak merusak iffahnya kalau tujuannya ikhlas thalabul ilmi dan dia jujur semangat pengen thalabul ilmi tapi tidak mampu. Allahu Ta'ala alam bisawab.